Mitra Bisnis, terkait permintaan anggota DPRD untuk gajinya dinaikkan 3 kali lipat, Gubernur DKI Jakarta, Ahok, sebelumnya pernah berencana memotong tunjangan perumahan bagi anggota DPRD di DKI, yang juga termasuk dalam salah satu program yang dikoreksi oleh Kemendagri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, gaji anggota dewan terdiri atas 5 komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan juga tunjangan perumahan. Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, bagaimana komentar Anda? Nah, itu artinya apa? Artinya anggota atau wakil rakyat ini mendapat macam-macam tunjangan-tunjangan. Ada tunjangan komunikasi, macam-macam, gila sekali. Memang kalau dari gaji mungkin kecil, 10 juta, 15 juta. Tapi berikut plus inilah. Sehingga take home pay. Kita harus kalau bicara gaji, harus bicara take home pay. Ya, take home pay anggota DPR itu tidak bisa dikatakan kecil, besar, apalagi di Jakarta 100 juta lebih ya. Jadi saya tidak setuju ya. Nah, tuntutan kenaikan gaji, kenaikan tunjangan macam-macam itu sekaligus mencerminkan bahwa wakil rakyat ini kurang peduli terhadap kehidupan rakyat. Sebagai wakil rakyat nih Prof ya, bagaimana seharusnya anggota DPRD itu Prof? Mestinya mereka tahu bahwa di sisi lain kehidupan rakyat itu makin kere, makin miskin. Mestinya mereka betul-betul bekerja keras terlebih dahulu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Rakyat tidak dipikirkan. Jadi menurut saya pada sikon sekarang, situasi dan kondisi sekarang ini, wakil rakyat berhentilah untuk menuntut macam-macam tunjangan, macam-macam kenaikan fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi bekerjalah sekeras mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prof, bagaimana dengan pendapat beberapa pihak yang mengatakan mungkin mereka sengaja mencari banyak pemasukan untuk mengembalikan modal saat mereka mencalonkan diri dan berkampanye dulu? Iya, betul. Bisa juga utangnya sudah banyak ya. Dia harus kembalikan utang itu kan. Utang itu ada yang bersumber dari bos-bos perusahaan ya. Dalam hal demikian dia tidak mengembalikan utang secara real duit. Utang itu dikembalikan dalam bentuk proyek, fasilitas dan sebagainya. Tetapi calon wakil rakyat di daerah cukup banyak yang berutang di bank atau berutang di mana gitu loh. Nah, utang itu harus dikembalikan dalam bentuk cash. Bisa juga tuntutan kenaikan gaji, kenaikan fasilitas itu dalam upaya untuk menghimpun dana untuk mengembalikan utang-utangnya pada waktu pilkada sebelumnya. Baik Prof, saya membaca beberapa referensi ya Prof ya, di mana gaji anggota DPRD itu harus dipotong guna sumbangan dana ke parpol yang mengusungnya. Apa itu benar Prof? Betul, itu wajib. Saya sudah tanya banyak partai Golkar, PDIP, Demokrat, saya sudah tanya. Wajib loh. Kalau nggak diminta dari wakil rakyat, kas partai dari mana? Nggak ada kan? Itu antara lain, kas partai itu bersumber dari anggota DPR, DPRD gitu ya. Nah, tanya kepada DPRD gitu ya, take home pay Anda itu berapa? Coba suruh dia ngaku secara jujur, take home pay. Kan kecuali gaji macam-macam kan? Tunjangan, fasilitas, macam-macam gitulah. Uang muka mobil, macam-macam gitulah. Take home pay-nya berapa? Itu yang mesti dikatakan kepada rakyat, kepada konstituennya. Jangan hanya gaji tok. Demikian pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Saya, Mandariska.